Baik, masih tentang hal. Al-Khamis ikra ya Abu Sufyan. Akhirin kumal al-afiyata Iwad il-ali Iwad il-ali Iwad il-ali Al-Maradati Waridati Al-Waridati Il-Mitali Il-Amakini Al-Faliyati Bahda Tajiriha Itanas Itanasubi Sahibiha ilman di anna hala itabiku sahibaha il ifradi wa tahmi nyati wa jam'i wabi kafiri wa ta'lif. Nah, gunakan sunnah kalimat-kalimat berikut ini dengan meletakkan hal pada titik-titik yang datang pada contoh pada tempat-tempat yang kosong setelah merubahnya untuk menyesuaikan sahabihannya. Iman diketahui bahwasanya hal mencocoki sahibul halnya di dalam mufradnya musanna dan mudzakkar. Nah, misal al-awwal dakhala talibu qa'idal imtihani musta'iddan. Pelajar itu masuk aula ujian dalam keadaan siap. Tani. Rasulullah. Tani. Dakhala tari qala tullabu qa'ata al-imtihani mustaiddin. Artinya para pelajar itu masuk aula, masuk ruang ujian dalam keadaan salis. Salis dakhalati talibatu qa'atal imtihani musta'idatan. Nah, para pelajar. Mana para satu? Pelajar wanita itu masuk ke ruang ujian dalam keadaan siap. Nah, Rabi. Rabi. Dakhalat talibatu. Talibatu. Qa'atal imtihani musta'idatan. Sama. Musta'idatun. Kok tun? Musta'idatan. Tanda nasabnya jamak munasabah dengan apa? Kasrah. Nah. Musta'idatin. Para pelajar wanita itu masuk ruang ujian dalam keadaan siap. Alan, ghair al-talib musanna. Sampai saat. Nah, kalau di sini kok ikan musta'idah. Musta'iddan. Nah. Talibah, talibatan atau talibatan barahan. Nah, gayur talibah bi talibatan. Nah, mufrad musana jamak, baik. Dakhalat talibu qa'atal imtihani musta'iddan. Dakhalat talibu qa'atal imtihani musta'iddan. Musanna mudzakkar alan. Dakhalat talibani qa'atal imtihani musta'iddaini. Dakhalat talibani qa'atal imtihani musta'iddaini. Hal kan mansub ya. Tambahkan di sela-selanya itu kan untuk musana. Kan ini baru apa? Mufrad sama jamak. Musananya enggak ada. Padahal tadi dikatakan kutabi kusahiba fil ifradi wa tasniyati wal jam'i. Ketika halnya talibani, sahibul halnya talibani, maka halnya juga musanna, musta'iddain. Dakhalat tullabu qa'atal imtihani musta'iddina. Dakhalat tullabu qa'atal imtihani musta'iddina. Eh, mufrad muannas. Dakhalat at-talibatu qa'atal imtihani musta'iddatan. Dakhalat at-talibatu qa'atal imtihani musta'iddatan. Musanna muannas. Dakhalat at-talibatani qa'atal imtihani musta'iddatain. Dakhalat at-talibatu. Abu Azam sendiri. Mutana. Iya. Dakhalatit talibatani qa'atal imtihani musta'idaini. Musanna. Musta'idaini. Musta'iddataini. Jamak muannats. Dakhalatit talibatu qa'atal imtihani musta'iddatin. Dakhalatit talibatu qa'atal imtihani musta'iddatin. Amin sadis. Bravo, Usman. Ayyin fil amr. Ayyana yu'ayyinu ayyin. Ayyinil jumlata. Al-haliyata. Al-haliyata bima ya'ti. Lekur al-robitu. Al-robitu. Dikulli wahidatin minat. Tentukan. Aliyah, jumlah yang menjadi hal pada apa yang berikut ini dan sebutkan robit penghubung masing-masing dari ini. Penghubung itu bisa apa saja? Robit itu. Domir, wawu, wawu dan domir. Lawat. Alawat. Hajatu wa ana romir. Tarjim. Dalam keadaan wawunya bukan dan, wawu bukan wa atof. Dalam keadaan aku mana jumlah haliyahnya? Wa ana saghirun. Qabidnya? Wawu dan domir sekaligus. Tani. Tani. Nah, jumlah haliyahnya, robitnya, salis. Salis, salis na, na kanan zahu. Kami telah keluar dalam keadaan. Apa? Besok ya. Sedih. Apa bahasan? Balikan. Apa bahasa? Berdiri. Berdiri. Ada berdiri. Baru sana di sini. Di mana nyarinya? Google. Natanazahu. Apa Isaac? Ber apa? Refreshing. Rekreasi. Tanazzah. Tanazzah ya tanazzah. Tanazzah. Tanazzah ya tanazzahu. Nunnya kan jadi nun nahnu na tanazzah. Hanya bukan domir, hanya asli. Lam kalimah nazah. Sulasinya nazah. Kan terus ada tambahan ha dan ha nya dokter. Pak nazah. Bapak ala wazan. Mana hal jumlah haliyahnya? Jumlah. Nata nazau, rokitnya? Domir mustatir pada nata nazau. Ujuban takimun. Robit. Wasolat tabibu waqad matat. Waqad matal jarihu. Dokter itu telah sampai. Dokter itu telah sampai dalam keadaan dalam keadaan pasien jarih telah mati. Jarih itu orang terluka. Dalam keadaan orang yang terluka itu telah wafat. Mana? Robitnya. Jumlah haliahnya mana? Jumlah halnya kot mata. Wakot mata al jari. Robitnya. Wow saja atau ada yang lain? Robitnya wawu saja. Domirnya enggak ada. Khamis. Jalasatit talibatu. Talibatu. Yaktubnal wajibata. Wajibat. Jangan mana salim dan nasamnya dengan? Kasro. Para pelajar perempuan itu duduk dalam keadaan menulis PR, pekerjaan. Mengerjakan tugas-tugas. Mana jumlah haliahnya? Jumlah haliahnya yaktubnal wajibati. Robitnya domir nun. Nah, ini soal. Sadis. Pun sempurna itu. Wana suniamun, tadakul jannata rabbikum bisalam. Lengkapi. Jawab tolapnya. Jannata rabbikum bisalam. Balasannya apa? Sebarkan salam, beri makan, silal arham, salu billahi wa nas, niyamun. Apa balasannya? Tadakul jannata rabbikum bisalam. Tarjim. La makhluk dan sholatlah di tengah malam dalam badan manusia tidur, maka kalian akan masuk ke dalam surga rohmu dalam badan selamat. Dengan sejahtera. Sayyidnya mana? Mana semuanya? Nah, mana robitnya? Wawu saja, wawu hal. Nakro. Al-awwalu. Al-awwalu. Hajajtu wa ana saghirun. Hajajtu wa ana saghirun. Dan. Athani. La taqrabu salata wa antum sukara. La taqrabu salata wa antum sukara. Al-salif. Al-salif. Kharajna natanazzahu. Kharajna natanazzahu. Al-rabi. Al-rabi. وصل الطبيب وقد مات الجريح. وصل الطبيب وقد مات الجريح. الخامس. الخامس. ثلاثة الطالبات يكتبن الواجبات. ثلاثة الطالبات يكتبن الواجبات. السادس. السادس. قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام. Rawahu Tirmidzi wa Ibn Majah wa Ahmad wa Darimi. Rawahu Tirmidzi wa Ibn Majah wa Ahmad wa Darimi. Nah, kamun sa'a yaqulu kullu talibin jalastu aqra'u aw jalastu waqtu aw jalastu ufakkiru. Nah. Indah ya barakan. Bebas ini. Aku duduk sambil apa? Jelas tu. Buang tubuh. Tubuh apa? Buang tubuh dasar. Baik. Pak dah. Jelas tu. Aku duduk sambil membaca Al-Quran. Jelas tu aqra'u Al-Qur'ana. Terus wa ufakkiru, enggak pakai wa boleh atau tidak juga boleh. Jelas tu wa ufakkiru. Ah ya. Billahi. Baik. Kamlin samin fatihan fahu. Ya, dalam keadaan membuka mulutnya. Apa ini? Kecilnya kemarin. Ilamata. Ba Lukman. Lupa. Ilamata. Anta filahwin walaibin. Wal mautu nahwaka fatihan qahu. Sampai kapan kamu dalam senang main-main, senang-senang dalam keadaan kematian itu membuka mulutnya ke arahmu. Nah. Hatta mata anta filahin wa filaibin wal mautu nahwaka yahwi fatihan fahu. Sampai kapan engkau dalam main-main, senang-senang dalam keadaan kematian itu menyambar ke arahmu dalam keadaan membuka mulutnya. Baik. Fu minal asma'il khamsah. Fu itu termasuk asma'ul khamsah. Apa syaratnya? Fu termasuk asmaul khamsah. Walukman. Eh antakuna antakuna mudhofatan. Yang pertama dulu, antakuna mufradatan, antakuna mukabbaratan, antakuna mudhofatan, antakuna idhofatuha ila ghairiya mutakallim, antakuna. Ini empat syarat pada semuanya yang lima. Untuk fu ada tambahan satu syarat lagi, yaitu antakuna khaliyatan minal mim. Nah, fu kosong dari mim. Kalau fu ada mimnya di famun, maka dia bukan asmaul khamsah. Nah, disyaratkan fu kosong dari mim. Baik, taqulu fuhu saghirun. Tanda rupanya dengan apa asmaul khamsah ya, Pak Azam? Asmaul khamsah tanda rupanya dengan apa? Wow, nasabnya? Wow, nasabnya dengan alif. Alif, jarnya? Jarnya dengan ya. Nah, contoh yang rofa, fuhu sagirun, mulutnya kecil. Iksil faka, cucilah mulutmu. Ini apa? Mansub. Dengan alif, yakulu bifihi ma laisa biqalbihi. Dia mengucapkan dengan mulutnya apa yang tidak ada di dalam hatinya. Baik. Tambah 9 tugas ya, 9, 10, 11, 12, 13. Atau sampai 12 ini. Hati mudhari'a hawa wa afsya, hati jama' baitin dimana baiti syi'rin. Datangkan jamaknya kata bait yang bermakna bait syi'r, bukan bait bermakna rumah. Wajab mufamin dan jama' fam. Hati mufrod arham wa sukaro. Oke, kita lanjutkan sorok. Di amsilah ya, abala terbuah. Taruh di apa Isha? Abala. Apa Isha? Anum. Anum. Apa Isha? Oh ya. Ada apa Isha? Abala yabillu. Yubillu. Iblalan mublilun mubillun mubillun mubillun abillah latabillah latubillah latubillah mubillun mubillun ubillah yuballu rao abala yubillu iblalan mubillun mubillun abillah latubillah mubillun mubillun ubillah yuballu iblalan, satu hal berbuah. Nah, adalla apa Ishak? Adalla yudillu iblalan mudillun mudallun adilla latudilla madallun madallun mu mudallun mudallun udilla yudallu ra'u adalla yudillu iblalan mudillun mudallun adilla latudilla mudallun mudallun udilla mudallu mudillun dolun mudillun kan? Kalau dolun itu orang yang sesat, mudillun itu orang yang menyesatkan. Mending apa? Yang ada yang mending nih. Kita sesat menyesatkan. Ya kalau sesat kan dirinya sendiri, lazim dia, nggak butuh yang lain. Kalau mudillun ini menyesatkan orang lain, dosanya tambah. La tudilla. Yudallu mati. Mati maklum. Adlalna. Mereka banyak laki-laki telah menyesatkan. Adallu. Kalian telah menyesatkan hamba-hambaku. Kalian satu orang. Banyak. Adlaltu. Hamba-hambaku. Adlaltu. Ibadi. Goreng maklum. Yudlilna. Mereka banyak perempuan telah menyesatkan. Yudhilluna. Mereka banyak laki-laki telah menyesatkan. Nah, Simfail. Apa Sofia? Yudhillun mudhillani mudhilluna. Mudhillatun mudhillatani mudhillatun. Kau? Mudhillun mudhillani mudhilluna mudhillatun mudhillatani mudhillatun. Banyak laki-laki yang menyesatkan. Mudhilluna. Mudhillatani. Dua orang perempuan. Mudhari' majhul. Yudallu yudallani yudalluna yudallu yudallani yudallana yudallana yudallu yudallani yudallu yudallani yudalluna yudallina yudallani yudallana yudallu yudallu rao yudallu yudallani yudalluna tudallu tudallani yudallana tudallu tudallani tudalluna tudallina tudallani tudallana udallu nudallu udallu. Aku sedang atau akan menyesatkan. Disesatkan. Mati majhul. Yudallani. Yudallani. Dia seorang laki-laki. Dua orang laki-laki sedang akan disesatkan. Tudallu. Dia seorang laki-laki sedang akan disesatkan. Kok dia laki-laki pakai tak? Dia seorang perempuan. Atau? Atau kamu seorang laki-laki? Nah, aghalla. Apa azab agol lah kan di sini kianat agol la yuhillu ighlalan muhillun muhallun aghilla la tuhilla muhallun muhallun uhilla muhallu uhilla muhallu kok mui biye uhilla ugolla uhilla ugolla. Ughila na. Ughila. Yughal. Amin tadi bilang apa? Mugh. Di situ mau apa? Sini titik duanya hilang. Hilang ning ndi? Nagra wahid isnin talata. Allahu yughillu ilalan mughillun mughallun aghilla la tughilla mughallun mughallun ughilla yughallu mughillun mughillun orang yang berkhianat. La tughilla janganlah engkau berkhianat. Baik, nastaghfirullah.